له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخواتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله bertemu kembali di Masjid Al-Amin dalam rangka melanjutkan kajian kitab Sirah Nabawi yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa ada sebagian orang Madinah atau Yathrib yang didakwai oleh Rasulullah ketika berangkat haji dan masuk Islam 6 orang. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Kharith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Semuanya dari Khazraj. Kita tahu penduduk Madinah ada dari Khazraj dan ada Aus. Kebetulan 6 orang ini Khazraj semua. Mereka inilah cikal bakal kaum Ansor. 6 orang ini. Ya, yang saya sebutkan. Kemudian kemarin saya jelaskan tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, itu kejadian masuk Islamnya 6 orang Yathrib tadi itu dari Khazraj itu tahun 11 masa kenabian. Berarti umurnya Nabi berapa? 51 tahun. Kemudian tahun depannya berarti 12 dari kenabian. Itu berangkat ke Mekah banyak manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Di antaranya adalah orang dari Yathrib. Yang mana 6 orang pada tahun ke-11 itu berdakwah di kota apa? Yathrib atau Al-Madinah. Lah ketika haji sudah bertambah, sudah enggak 6 lagi. Tahun 12-nya itu sudah enggak 6 lagi. Berarti mereka berdakwah di mana? Di Yathrib. Maka berangkatlah 12 orang. Kalau yang pertama tadi cuma 6, sekarang sudah menjadi berapa? 12. 12 ini siapa saja? 12 ini adalah 5 dari 6 orang yang kemarin ikut. Berarti ada satu yang tidak ikut. Semuanya kecuali Jabir bin Abdullah tidak melaksanakan ibadah haji, tapi sudah Islam. Lah 5 orang ini otomatis dari Khazraj semua toh? Ditambah berapa orang lagi? Ditambah 7 orang lagi. Siapa 7 orang yang baru itu? Mu'ad bin Harith, Dha'wan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah. Ini dari Khazraj. Terus Abu Haytham ibn Tahayyan, Tayyaha, dan Uwaim ibn Sa'idah. Ini dari Aus. Dari tahun lalu 6 orang, tahun depannya yang berangkat haji sudah 12 orang sudah masuk Islam. Maka 12 orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berbaiat kepada Rasulullah sumpah setia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kemarilah, baiatlah aku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaiat oleh 12 orang ini. Ya, apa isi baiatnya? Alla tusyriku billahi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nomor satu itu. Sumpah setia yang pertama, tidak boleh melakukan kesyirikan. Wala tasriku, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan membunuh anak-anak kalian. Karena pada waktu itu kebiasaan orang Arab jahiliyah membunuh anak-anak perempuan mereka. Wa idzal bau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Jadi dulu itu bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Tradisi jahiliyah. Maka sumpah setia mereka dibaiat Nabi, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anak. Walata'tu bibuhtanin, dan tidak boleh datang dengan berita dusta. Walata'suni fi ma'ruf, dan jangan kalian bermaksiat kepadaku dalam hal kebaikan. Kalau aku suruh kebaikan harus mau. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang setia dengan sumpah itu, pahalanya atas Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bi fid dunya. Dan barang siapa yang terjatuh melanggar sumpah setia ini, maka dia akan kena hukuman sebagai kafarah di dunia supaya di akhirat enggak kena lagi. Misalnya kalau dalam hukum Islam itu, misalnya ada orang mencuri terus dipotong tangannya, itu sebagai hukuman supaya di akhirat tidak kena hukuman lagi. Kafarah. Ya, al-hudud itu kafarah. Makanya di apa namanya, ada sebagian orang yang datang ke Nabi ingin dirajam karena ingin terbebas dosa di apa? Akhirat. Kemudian waman asaba min dzalika syai'an fasatarahullah. Barang siapa yang terjatuh pada kesalahan tapi Allah menutupinya, tidak terbongkar. Misalnya mencuri atau berzina terus tidak terbongkar dan Allah tutupi, maka perkaranya kepada Allah. Insya'a qabahu, kalau Allah berkehendak Allah mengadabnya di akhirat. Tapi kalau Allah berkehendak bisa jadi Allah maafkan. Bisa dipahami? Makanya kalau ada orang melakukan kemaksiatan yang mana itu melanggar hak hukuman syariat, itu boleh tidak lapor. Tapi dia harus apa? Bertobat dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika ada seorang datang ke Nabi, ya Rasulullah aku berzina, sudah pulang jangan ngaku, kan sih gitu. Tub ilallah, tobat aja kamu, jangan ngomong gitu kan. Artinya enggak boleh. Tapi kalau sudah sampai ke hakim harus dituntaskan. Bisa dipahami ya? Oke. Itu adalah namanya sumpah setia atau bai'atul aqabah. Kalau antum pernah dengar dalam sejarah bai'atul aqabah, ya ini bai'atul aqabah. Ini namanya bai'ah al-aqabah yang pertama. Isinya ada 12 orang. Ya, sumpah setia ke Nabi dan sumpah setia atas tadi hal-hal yang poin-poin yang saya sebutkan tadi. Ini disebut dengan bai'atul aqabah al-ulah. Bai'at aqabah yang pertama. Ini menjadi cikal bakal nanti Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah mengutus delegasi pertama dalam Islam, yaitu Mus'ab bin Umair, untuk berangkat ke kota Madinah, babat alas, prepare untuk mendakwai orang-orang Madinah. Jadi sebelum ada yang hijrah ke Madinah, para sahabat muhajirin hijrah ke Madinah belum ada, itu yang pertama kali babat alas Mus'ab bin Umair. Jangan dilupakan nama ini, Mus'ab bin Umair, delegasi Islam babat alas. Sehingga insya Allah ya, setiap ada orang yang hijrah ke Madinah, insya Allah Mus'ab bin Umair dapat bagian pahalanya karena dia yang apa? Babat alas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair itu orangnya rupawan, ganteng, dan kebiasaan Rasulullah itu kalau mengutus seseorang itu dipilih yang rupawan dan pandai berdiplomasi, dan itu Mus'ab orangnya. Ya. Berangkatlah Mus'ab bin Umair ke negeri Yathrib, ditemani oleh salah satu di antara orang yang ikut bai'atul aqabah dan ikut yang pertama juga, namanya As'ad bin Zurarah. Jadi As'ad bin Zurarah ini pada tahun 11 ikut ketemu Nabi masuk Islam. Pada tahun 12 yaitu bai'atul aqabah yang pertama pun ikut lagi. Jadi benar-benar ini. Jadi pahami ya? bukan baru-baru, sudah orang yang serius ini, As'ad bin Zurarah ini. Itu penduduk asli Yathrib dari suku Khazraj. Maka Mus'ab bin Umar berangkat ke Yathrib ditemani oleh As'ad bin Zurarah sebagai tuan rumah lah gitu lah. Maka di sana mulai beliau mengenalkan Islam, duduk, mendatangi orang-orang, diajak masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umar ini dikaruniai Allah ngomong yang enak, wajah yang lembut, wajah yang rupawan, ngomongnya enak, membuat orang tertarik sama Mus'ab ini. Maka pada waktu itu Mus'ab bin Umar sama As'ad bin Zurarah mendakwai perkampungan Bani Abdul Ashhal dan Bani Dhofar. Ini kota Madinah atau Yathrib. Maka masuk ke situ ditemani As'ad bin Zurarah mendakwai orang-orang di sumur yang bernama sumur Bi'r Marok, sumur Marok. Karena sumur itu kan tempat strategis kumpulnya manusia, paham? Butuh ini, butuh itu, butuh air. Nah, di situ mengumpulkan manusia didakwai. Maka di antara pendekarnya Khazraj atau Aus, pendekarnya orang Ansar itu, ketua sukunya di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Nah, dua-duanya ini nanti jadi sahabat terdepan Ansar. Tapi pada waktu masih kafir, memimpin kaum, ketua suku, tapi masih kafir. Mendengar ada orang berangkat dari kota Mekah ke Yathrib mendakwai kampung Yathrib, namanya Mus'ab bin Umair, ditemani As'ad bin Zurarah. Lah, As'ad bin Zurarah ini anak bibinya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad itu punya ibu, ibunya punya saudari, berarti kan bibi kan. Nah, bibinya itu punya anak gitu loh, namanya As'ad bin Zurarah. Jelas? Jangan bingung dulu. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'ad ini Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid bin Khudair, "Ya Usaid bin Khudair, tolong cegat orang dua itu. Wallahi kalaulah bukan karena As'ad bin Zurarah itu masih misanan sama aku, mungkin aku yang datang sendiri, aku gasak orang dua itu. Tapi aku enggak enak sama dia karena dia itu masih apa? Saudara misananku, sepupuku. Tolong kamu aja enak, enggak ada kerabat. Lalu kalau ngomong enggak pakai perasaan enak. Kalau aku masih enggak enak kalau dia itu masih ponakan apa sih misananku." Maka berangkatlah, siapa yang berangkat? Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair berangkat menemui dua orang ini, yaitu Mus'ab bin Umar dan As'ad bin Zurarah. Maka dari kejauhan datang, sudah diomongi sama As'ad bin Zurarah, ini orang Sayyidul Qaum, petinggi kaum. Ya, kalau dia masuk Islam, di belakangnya banyak orang yang akan masuk Islam. Kata Mus'ab bin Umar, kalau mau dia duduk, saya akan ajak dia ngobrol dulu. Dia datang sudah marah, siapa namanya? Usaid bin Khudair. Marah dan mencela habis. "Wahai orang Mekah, untuk apa kamu datang kemari? Untuk membodohkan orang-orang lemah di antara kami. Ya, menyesatkan agama kami, mengeleng-elengkan Tuhan kami. Segera menyingkir dari kami, kami enggak butuh agama baru." Maka Mus'ab mengatakan, "Tidakkah lebih baik kau duduk dulu? Biarkan aku ngomong dulu. Kalau aku ngomong kau terima, alhamdulillah. Kalau enggak terima enggak apa-apa. Aku akan menyingkir dan akan kembali ke kota Mekah." Paham ya? Jadi kata Usaid bin Khudair, "Ya sudah, kamu telah berbuat adil." Akhirnya ngomong. Lah, Mus'ab kalau sudah ngomong, ya orang tersihir. Karena omongannya bagus, disampaikan Al-Quran, diterangkan tentang Islam, dibacakan ayat Al-Quran. Dan Usaid bin Khudair itu orang cerdas, orang pemuka Arab asli, ngerti bahasa Arab, ngerti susunan kata Arab, ngerti keindahan Al-Quran. Meskipun pada waktu masih apa? Kafir. Ketika dijelaskan Islam yang benar seperti ini, kami diperintah, kami didatangkan kepada kami seorang Rasul, menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan-sembahan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kami untuk meninggalkan zina, menyuruh kami menyambung tali silaturahim, menyuruh kami untuk tidak menikahi istri-istri bapak kami, menyuruh kami untuk meninggalkan zina. Terus dibacakan Al-Qur'an. Panjang lebar dijelaskan sama Mus'ab. Langsung dia mengatakan, "Alangkah indahnya agamamu ini. Kata Mus'ab bin Umair, wallahi sebelum dia ngomong aku sudah tahu ada cahaya dalam wajahnya. Seakan-akan Mus'ab bin Umair sudah tahu ini kayaknya orang akan dapat apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Usaid bin Khudair mengatakan, "Bagaimana caranya kalau aku masuk ke agamamu? Segera engkau mandi, ya, berwudu, salat dua rakaat dan kamu bersaksi." Terus diajari sama As'ad bin Zuroro, sama diajari Usaid bin Khudair, dia langsung mandi dan masuk Islam. Dan antum nanti coba browsing di internet, karomahnya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair kalau membaca Quran itu turun cahaya dari langit. Malaikat turun. Luar biasa hebat ini Usaid bin Khudair. Masuk Islam. Orang kalau hatinya bersih akan diberi Islam sama Allah. Masuk Islam. Itu dia kembali. Kembali ke mana? Kembali Sa'ad bin Mu'ad. Dilihat dari kejauhan. Ya Usaid bin Khudair, aku melihat wajah engkau pergi berbeda dengan wajah ketika engkau kembali. Bagaimana dengan dua orang itu? Maka dijawab sama Usaid bin Khudair, aku melihat tidak ada masalah sama dua orang. Sudah saya cegah dan kata mereka, iya saya akan berhenti, tidak ada masalah. Cuman aku itu khawatir saudaramu As'ad bin Zuroro itu akan didatangi oleh Bani Harisah, ingin dibunuh oleh Bani Harisah. Saya sarankan kamu segera ke sana. Saya khawatir dulurmu As'ad bin Zuroro akan dibunuh sama orang-orang lain. Paham maksudnya enggak? Maka muncul hamiyah jahiliyah, muncul ikatan kekeluargaan. Orang jahiliyah kan sangat apa? Mencintai keluarga, mencintai kerabat, mencintai kesukuannya. Langsung bangkit kesukuannya, berangkat menuju As'ad bin Zuroro sama Mus'ab bin Umair. Tujuannya bukan masalah agama, masalah jangan sampai dulurnya dibunuh oleh Bani Harisah. Jelas ya? Nyampe di sana, loh kok As'ad bin Zuroro kok santai-santai aja? Terus Mus'ab bin Umair juga santai-santai. Oh, enggak benar ini berarti. Siapa yang enggak benar tadi? Mus'ab bin Umair. Oh, masuk Islam orang ini. Temenan, dia sudah mengira, wah ini masuk Islam mau dilewungi. Temenan nyampe itu marah sama dengan posisi Usaid bin Khudair pertama kali, marah mengambil firbanya. Berhenti, stop, jangan kau dakwah di sini, pulang ke kampung halaman Mekah. Jangan kau ganggu agama nenek moyang kami, gitulah intinya. Sama Mus'ab bin Umair mengatakan, sebelum datang sudah diomongi sama As'ad bin Zuroro. Ya ini masih ada kerabat sama aku. Di belakangnya ada banyak kaum, kalau dia masuk Islam, maka seluruh kaum ini akan masuk Islam, tidak akan ada pintu-pintu kecuali akan dimasuki Islam, kalau orang ini masuk Islam. Sudah diomongin gitu sama As'ad bin Zuroro. Oh, tambah semangat, siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Toib, aku akan berbicara dengan dia. Marah-marah sama persis seperti Usaid bin Khudair. Maka dijelaskan sama Musa, wahai Sa'ad bin Mu'ad, jika engkau berkenan, alangkah baiknya engkau duduk dulu, aku menyampaikan sesuatu. Kalau engkau mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau, enggak apa-apa. Saya akan pulang. Kemana? Ke Mekah. Duduk. Ke Mekah, bukan ke Madinah. Maka duduk, dijelaskan sama. Dijelaskan Islam itu menyuruh kami mentauhidkan Allah, menegakkan sholat, bersedekah, ya jujur, meninggalkan dusta, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Jadi seluruh kejelekan jahiliyah itu dihapus dengan aturan Islam yang baru yang lebih mulia ini. Akhirnya terheran-heran, terkagum-kagum siapa namanya Sa'ad bin Mu'ad, dan sama bagaimana caranya masuk Islam. Masuk Islam langsung. Dia langsung masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu sebelumnya memarahi dulu tadi, memarahi As'ad bin Zuroro. Kalau bukan di antara kita ini ada apa? Kerabat. Nah, gitu diancam gitu. Tapi terus dijelaskan sama Mus'ab bin Umair dengan bahasa yang bagus, dibacakan Al-Qur'an dengan suara yang merdu, masuk Islam. Setelah dia masuk Islam langsung dia kembali ke kampungnya. Dan dia berbicara, berpidato di depan kampungnya, kaumnya. Dia kan ketua suku, Sa'ad bin Mu'ad. Dan dia berkata kepada kaumnya, ya Bani Abdul Asyhal, wahai suku Bani Abdul Asyhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Bagaimana menurut kalian keadaanku di tengah-tengah kalian? Mereka menjawab, sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Apa artinya sayyid? Pemimpin kami. Wa afdaluna ra'ya, engkau adalah orang yang paling mulia, paling bagus, paling utama. Engkau adalah orang yang paling berilmu, paling bagus di antara kami. Engkau adalah ketua kami, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah sayyid kami. Langsung setelah itu Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wallahi mulai detik ini sesungguhnya orang-orang laki-laki di antara kalian, perempuan di antara kalian haram berbicara dengan aku kecuali harus masuk Islam. Mulai detik ini jangan ada laki-laki di antara kalian, perempuan di antara kalian yang berbicara kepada aku kecuali harus masuk Islam dulu. Langsung seketika itu mereka bersyahadat semuanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ikut masuk Islam seperti pembesarnya itu Sa'ad bin Mu'ad. Kecuali satu orang, itu orang ini namanya Al-Usairim. Usairim punya cerita sendiri. Siapa namanya? Al-Usairim. Gak mau masuk Islam, Al-Usairim. Sa'ad bin Mu'ad ini luar biasa. Kita stop sampai di sini. Saya ingin ceritakan kehebatannya Sa'ad bin Mu'ad. Nanti ketika perang Badar, nanti akan kita ceritakan lagi. Tapi ini gak apa-apa, supaya antum tahu siapa Sa'ad bin Mu'ad. Waliyun min awliya'illah. Sa'ad bin Mu'ad ini ketika perang Badar, perang Badar itu kan perang yang sebenarnya Rasul gak niat perang. Cuma membawa 300 orang, tidak niat perang, cuma menghadang apa? Kafilah dagang. Karena orang Quraisy ini kan merampas hartanya para muhajirin di kota Mekah. Terus mereka dagang ke Syam. Kalau ke Syam mau gak mau melewati Yathrib. Kan begitu. Maka kesempatan digunakan oleh Rasulullah Madinah pada waktu itu sudah namanya Madinah. Untuk mengambil kembali harta yang diambil. Kan gitu kemarin. Cuma membawa 300 orang. Ternyata singkat kata Abu Sufyan berhasil lolos. Iya kan? Berhasil lolos. Tapi Abu Sufyan sudah terlanjur minta bantuan Abu Jahal. Membawa 1000 pasukan. Mau gak mau ketemu. 300 melawan 1000. Padahal niatnya gak perang. Niatnya cuma mengambil rampasan perang. Karena itu miliknya kaum muslimin yang diambil mereka. Maka dan itu sudah statusnya di luar kota Madinah. Artinya boleh orang Ansar tidak nolong Nabi. Karena perjanjiannya kan di kota Madinah. Paham? Maka bingung Rasulullah. Gimana ini melawan 1000? Cuma 300 pun kebanyakan orang Ansar. Bisa dipahami? Maka Rasulullah mengatakan, asiru ilayya ayyul kaum. Berikan pendapat kalian wahai kaum. Pertama yang ngomong Abu Bakar. Ngomong dengan lantang bagus. Kata Rasulullah, alhamdulillah ahsantu. Setelah itu Rasulullah ngomong lagi, berikan pendapat kalian wahai orang-orang kaum. Maka Umar ngomong dan omongannya bagus. Senang Rasulullah. Setelah itu Rasulullah ngomong lagi. Masih ngomong lagi Rasulullah, berikan pendapat kalian. Maka Bigdad mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la naqulu lakum kama qalat banu Israil li Musa. Wahai Rasulullah, aku tidak akan berkata kepadamu, kami sahabat-sahabatmu ini tidak akan berkata kepadamu seperti Bani Israel berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah, berangkatlah engkau wahai Musa, kamu dan Tuhanmu berperang. Dan kami di sini duduk menunggu kemenangan. Lah, kami enggak ngomong seperti itu ya Rasulullah. Tapi kami sahabatmu mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna inna ma'akuma muqatilun. Tapi kami berkata kepadamu ya Rasulullah, pergilah engkau dan Tuhanmu dan kami semuanya bersamamu ya Rasulullah. Kami enggak seperti Bani Israel. Jadi Bani Israel itu setelah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, disuruh berangkat ke Palestina enggak ada yang mau. Karena di Palestina ada kaum Jabbar, Jabbarin. Bani Israel enggak mau jihad. Kami enggak ngomong seperti itu ya Rasulullah. Tapi sebaliknya kami akan berkata, pergilah engkau ya Rasulullah bersama Tuhanmu dan kami semuanya akan ikut bersama berperang, tidak ada satupun orang yang ketinggalan. Senang Rasulullah itu. Tapi muhajirin semua itu. Padahal dari tadi Rasulullah ngomong, berikan pendapatmu, itu maksudnya bukan muhajirin. Karena kalau muhajirin enggak usah diminta pendapatnya, sumpah setia sama Nabi dari awal sampai akhir. Tapi Nabi ngomong gitu itu maksudnya untuk siapa? Ansar. Setelah dapat omongannya Mikdad yang luar biasa kayak gitu, Rasulullah ngulangi lagi, berikan pendapat kalian. Akhirnya Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad mikir lah, Rasulullah dari tadi sudah ngomong iya, kok masih minta pendapat terus? Paham maksudnya? Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mikir, oh mungkin Rasulullah itu minta perwakilan Ansar. Paham ya? Baru Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ini omongannya enggak dilupakan Nabi, wallahi ya Rasulullah, ambil harta kami sesukamu ya Rasulullah, harta yang kau bawa dari kami lebih kami cintai daripada harta yang kau tinggalkan untuk kami. Sambung tali kerabat yang kalian, yang kamu sukai ya Rasulullah, dan putuskan sesuai yang kau cintai ya Rasulullah. Tidak ada satupun orang Ansor yang hadir di sini tertinggal ya Rasulullah. Kami akan bersamamu. Dan ini sudah terpisah dari kota Madinah. Rasulullah enggak bisa minta bantuan balik lagi, enggak bisa. Dan memang niatnya itu enggak apa? Enggak perang. Dan yang dibawa cuma sedikit, wong niatnya enggak perang. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Dan nanti Sa'ad bin Mu'ad kalau waktu perang Bani Quraisy itu arasnya Allah goncang. Pernah dengar kan? Ketika wafatnya Sa'ad bin, jadi sudah saya jelaskan pada kitab apa dulu? As-Sahabah, betul enggak? Waktu jelaskan kitab As-Sahabah sudah saya jelaskan Sa'ad bin Mu'ad. Nanti akan ketemu lagi, tenang. Baik. Ah, itu Bai'ah Aqabah yang berapa tadi? Pertama, melahirkan sebuah tindakan dakwah, yaitu diutusnya siapa tadi? Mus'ab bin Umair, Babat Alas, ketemu sama dua pemuka kaum. Yang pertama Usaid bin Hudair, yang kedua siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Dua-duanya ini orang hebat. Sebelum Islam dan ketika Islam. Sebelum Islam adalah pemuka kaum, petinggi kaum. Ketika masuk Islam, tambah mulia lagi. Dua-duanya walinya Allah, punya karoma. Karomanya Usaid bin Hudair tadi itu turun apa? Cahaya. Kalau baca Quran, turun malaikat atau cahaya dari langit. Adapun Sa'ad bin Mu'ad ini di antara karomanya adalah arsy Allah bergetar. Arsy itu makhluknya Allah yang paling apa? Paling tinggi, paling agung. Itu bergoncang dengan wafatnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Kalau bukan orang hebat enggak mungkin. Ya. Karena dia telah berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diminta Yahudi untuk memutuskan, orang Yahudi merasa, "Oh, yang menghukumi adalah Sa'ad bin Mu'ad, pasti dapat kortingan, dapat apa? Apa namanya? Diskon hukuman." Oh, ternyata lebih dahsyat. Sampai arsy Allah goncang. Baik. Ah, itu nanti menjadi apa namanya? Timbul peristiwa berikutnya, Bai'atul Aqabah Atsaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua. Pertemuan pertama dari orang Yathrib pada tahun 11 masuk Islam 6 orang, betul ya? Setelah itu pada tahun ke-12 berapa kata tadi? 12. Itu belum, yang di Yathrib juga sudah banyak, cuman yang perwakilan tadi 12. Lah, pada tahun ke-13 berarti menjelang hijrah tuh, Rasulullah kan berdakwah di kota Mekah dari umur 40 tahun, 13 tahun sampai berarti berapa? 53. Betul apa enggak? Nah, 53 nanti Rasulullah hijrah. Berarti Bai'atul Aqabah yang kedua ini sudah pra-hijrah. Paham ya? Nah, Bai'atul Aqabah yang kedua ini tangga pada tahun 13 masa kenabian. Dihadiri oleh jemaah haji dari Yathrib jumlahnya 70 sekian orang. Bidh wa sab'un. Bidh itu 3 sampai 9 atau sampai 10. Ya, mungkin 73, mungkin 74 begitu loh. Mungkin 75. Nah. Mereka datang bersama rombongan dari Yathrib. Orang kafir Quraisy pun melaksanakan, bukan orang kafir Quraisy. Orang kafir Yathrib pun melakukan apa? Haji. Jadi rombongan dari Yathrib banyak orang. Tapi di antara rombongan Yathrib yang sudah masuk Islam yang ikut haji pada waktu itu berapa orang tadi? 70 ini bukan semua, maksudnya di Yathrib sudah ada orang masuk Islam, cuma yang perwakilan untuk Bai'atul Aqabah ini loh. Ini 70 orang. Nah, dijelaskan di sini 17 orang ini siapa aja? 70 sekian itu diterangkan di sini laki-lakinya 73. Laki-lakinya 73, perempuannya cuma 2 orang. Betul ya? Perempuannya 2 orang, Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Ada di kitab, yang bawa kitab akan ada di situ. Taib, ceritanya bagaimana? Begini, diceritakan oleh Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Tahu Ka'ab bin Malik Al-Ansari? Sahabat yang nanti ketinggalan jihad itu lah, yang dihajar oleh Nabi berapa hari? Ya, itu. Perhatikan, dia cerita, pada waktu itu kami di setelah haji gak langsung pulang. 70 sekian tadi itu lho. Tapi di tengah-tengah hari Tasyrik, di tengah-tengah hari Tasyrik berarti tanggal berapa? Ya tanggal 13. Tanggal 11 hampir selesai haji. Perhatikan kanan, kami mengadakan janji sama Rasul oleh orang-orang kafir Yathrib. Jadi yang haji tadi kan orang Yathrib, kafir dan muslim gitu loh. Tapi yang muslim ini membuat gerakan dengan Rasulullah 70 sekian orang ini gitu loh. Nah, malam-malam kata Ka'ab bin Malik, pada waktu itu kami mengajak Abdullah bin Amr bin Haram. Dia ini adalah termasuk ketua sukunya Ansor. Masih kafir. Tapi kami datangi pelan-pelan. Dan kami berkata kepadanya, ya Aba Jabir, innaka sayyidun min sadatina. Wahai Abu Jabir, kunianya, kamu adalah pemimpin kami. Dan kau adalah termasuk orang yang kami muliakan. Kami gak ingin kamu suatu saat nanti akan celaka, diadab di api neraka. Ikutilah bersama kami. Kami termasuk yang ngiman kamu. Jadi para sahabat kan mesti bisa ngukur. Ini orang yang sekiranya bisa diajak masuk Islam, ini yang sekiranya sulit diajak masuk Islam. Paham ya? Jadi dilihat ketua suku yang ada itu, yang didekati, yang namanya siapa tadi? Abdullah bin Amr. Didekati, diterangkan Islam. Mau ternyata. Ketika mau ya sudah diam aja. Yang kafir-kafir gak dikasih tahu. Biarkan aja dulu sementara ini. Biar nanti kalau tahu malah bahaya. Sementara diam-diam, silent aja. Akhirnya malam-malam itu keluarlah 73 orang laki-laki dan dua orang apa? Wanita, bertemu sama Rasulullah, berkumpul di tempat namanya Aqabah. Makanya disebut apa? Baiatul Aqabah. Dan pada waktu itu Rasulullah sendirian, ditemani siapa? Rasul ditemani pamannya namanya Abbas. Abbas itu masih kafir pada. Ayangan, Abbas itu kafir pada waktu itu. Pamannya Rasulullah, tapi ditemani pamannya Nabi. Tidak mau ponakannya ini kena apa-apa di tengah jalan. Meskipun dia belum masuk apa? Islam. Ditemani Abbas. Sebelum terjadi perbaiat yang kedua ini, Abbas ngomong. Sebagai pamannya siapa? Rasulullah. Dan Abbas mengatakan, ya ma'syaral khazraj. Wahai orang-orang khazraj. Padahal di situ ada orang Aus. Tapi ngomongnya Abbas apa? Khazraj. Karena zaman dulu, perhatikan. Zaman dulu orang Mekah itu kalau manggil orang Yathrib itu orang Khazraj. Ibaratnya itu diambil banyaknya gitu loh. Padahal sebenarnya enggak mesti Khazraj. Mungkin ada apa? Aus, tapi orang Mekah zaman dulu manggil penduduk Yathrib dengan julukan apa? Khazraj. Karena Khazraj lebih besar sehingga jare wong Jawa enake omong gitu loh. Daripada Khazraj, Aus kedawan. Langsung wong Khazraj. Soalnya kebanyakan wong Medina itu wong Khazraj. Seperti Indonesia, seperti orang nyebut Belanda kan Holland. Betul ya? Holland itu padahal provinsi di mana? Di Belanda. Tidak semua Belanda itu Holland. Ya kayak gitulah gampangannya. Holland. Kemudian jadi kanal Arabu yusammunal Ansar Khazratan. Pada zaman dulu orang Arab manggil penduduk Yathrib itu Khazrat meskipun di situ ada Aus. Baik, wahai orang-orang Khazrat, wallahi sebagaimana kamu ketahui, sesungguhnya Muhammad ini terpelihara di kaumnya. Kami keluarganya menjaganya. Kami keluarganya membentengi dirinya. Kami keluarganya sangat mengiman dia. Wallahi, kalau kalian ini benar-benar sumpah setia, dan kalian bisa, apa namanya, memeliharanya, kami lepaskan. Tapi jika kalian setengah-setengah, dan suatu saat kalian telah menghinakannya, menyerahkannya kepada musuhnya, mulai sekarang jangan kau ambil ponakanku ini. Jangan kau bawa ke mana? Ke Yathrib. Paham maksudnya? Terus akan penekanan gitu loh. Kalau kalian sudah sumpah setia, berani menanggung resikonya, bisa dipahami? Dan kalian akan melindungi Muhammad, silakan dibawa. Kalau tidak, sudah jangan macam-macam. Kami keluarganya yang akan membelanya. Kami keluarganya yang akan membackup dakwahnya. Padahal kafir dia. Siapa yang kafir? Abbas. Pamannya Rasulullah. Tapi nanti masih Islam. Makanya dalam perang Badr kan Rasulullah mengatakan, nanti kalau kalian perang, ketemu Abbas jangan dibunuh. Nanti kalau kalian perang ketemu Mut'im bin Adi jangan dibunuh. dibunuh. Kemarin saya ceritakan kan, tapi kadang mut MBAD ngeboti temannya, akhirnya dibunuh juga kemarin kan. Nanti perang Badar akan kita pelajari lagi itu. Oke, akhirnya mereka sumpah setia. Kami sudah mendengar ucapannya wahai Abbas, dan kami sudah siap sumpah setia dengan Rasulullah SAW. Akhirnya terjadilah sumpah setia ini. Sumpah setia itu apa? Alasam'i wa ta'ah. Kalian harus mendengar dan taat. Fin nasyati wal kasal. Meskipun dalam kondisi semangat atau dalam kondisi pas lagi tidak semangat, harus mendengar dan taat. Wa ala nafaqati fil usri wal yusri. Kalian harus siap menginfakkan harta di jalan Allah dalam keadaan sulit maupun lapang. Wa ala amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kalian harus mau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa ala antakumu fillahi wala ta'khudukum fillahi laumata la'ib. Dan kalian enggak boleh takut dengan celaan orang yang mencela. Kalau muhajirin enggak usah diomongin gitu, karena muhajirin sudah tua kayak gitu itu. Dicela, dihina-hina sudah biasa muhajirin. Tapi ini kan untuk orang apa? Ansar. Wa ala antansuruni in qadimtu ilaikum. Dan kalian harus menolongku, mendukung dakwahku ketika aku akan mendatangi kalian. Ini berarti kan cikal bakal akan terjadi apa? Hijrah. Wa tamna'uni mimma tamna'una min anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Dan kalian membela aku seperti kalian membela diri kalian dan istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Kalau kalian bisa melakukan itu, walakumul jannah, kalian mendapatkan surga. Langsung semuanya berbaiat. Sahabat-sahabat, berapa tadi jumlahnya? 73 laki-laki dan 75 dua orang berbaiat. Sudah banyak itu. Itu pun masih di Yathrib sudah banyak yang masuk Islam. Tadi sukunya siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair sudah masuk Islam. Sehingga terjadilah peristiwa ini nanti menjadi cikal bakal hijrah. Setelah itu orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, Khazir mengatakan, ya Rasulullah, kami punya sekutu di Medina, yaitu orang-orang Yahudi, dan kami akan memutuskan persekutuan itu. Dan nanti jika engkau ya Rasulullah ada di negeri kami dan Allah memenangkan engkau, Allah memunculkan perkaramu, apakah engkau akan meninggalkan kami? Paham maksudnya ya? Kata Rasulullah, badamu bidam, darah dengan darah, walhadmu dengan walhadm, walhadmu alhadm, dan apa namanya diartikan apa di situ? Apa? Darah dengan darah, darah kalian darahku, dan adem itu penghancuran, apa? Kehancuran kalian dengan nah, ana minkum wa antum minni. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari aku. Aku akan memerangi orang yang kalian perangi. Aku akan berdamai dengan orang yang kalian berdamai dengannya. Berarti sumpah setia Rasulullah akan setia di sana. Dan itu terbukti nanti ketika Fathu Makkah, Rasulullah enggak tinggal di Mekah, tetap balik ke mana? Logikanya Rasulullah kan penduduk asli Mekah, kan gitu kan? Terusir. Setelah nanti Rasulullah Fathu Makkah, setelah itu Rasulullah balik ke Madinah Mekah untuk menaklukkan utama. Logikanya Rasulullah enak di Mekah dong. Apa, ketemu sanak kerabatnya, betul apa enggak? Kampung halamannya sudah masuk Islam, sama-sama Quraisy. Tapi toh ternyata enggak. Rasulullah balik ke ya? Karena sudah sesuai dengan apa? Perjanjian dalam baiatul apa? Aqabah yang kedua ini. Lah setelah itu perjanjian Rasulullah malam-malam itu tadi dengan suku Aus dan Khazraj di tempat namanya Aqabah itu kan orang-orang Ansar itu atau Khazraj sama Aus tadi itu kan menghindar dari kema-kema jemaah haji, paham ya? Jadi rombongannya di sana ini keluar menuju Aqabah tengah malam itu. Mereka keluar itu. Ya betul, tengah malam ya. Tengah malam keluar. Ternyata setan tahu. Ya setan sungguhan ini, bukan setan-setanan. Setan melihat perjanjian itu, maka setan berteriak bahwa Muhammad dan sebagian orang Yathrib mengadakan pertemuan. Suara ini sampai ke Mekah. Ya, akhirnya orang Mekah tahu, orang-orang Quraisy, oh Muhammad ini ternyata di diam-diam membuat gerakan secara diam-diam untuk menyusun kekuatan. Akhirnya orang-orang Quraisy dengar suaranya apa tadi? Setan tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kalau enggak salah di sini nih. Di situ namanya Azbul Makkah, setan azab yang ada di Aqabah. Azabul Aqabah, jin penunggu Aqabah itu. Itu yang melihat dan berteriak kedauan. Tapi sebelum itu Rasulullah sudah membagi 12 orang. Jadi 70 sekian tadi itu dibagi Nabi menjadi 12 orang. Untuk menjadi pemimpin tiap kaumnya. Di situ ada yang bawa kitab, ada di situ ya. Betul ya? 9 dari Khazraj, 2 dari Aus. Betul ada kan? Ada nama-namanya ada di As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawaha, Rafi' bin Malik, Barra' bin Ma'rur, Abdullah bin Amr, Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah masuk di sini. Al-Mundhir bin Amr itu yang dari Khazraj. Kemudian dari Aus, Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Khuzma, Rifa'ah bin Abdul Mundhir. Sudah ditunjuk 12 orang perwakilan ketua atau yang ditokohkan di kota Madinah. Setelah itu tadi setan menjerit tadi itu tahu, maka langsung enggak terima orang Quraisy. Orang Quraisy datang ke kemah-kemahnya orang Yasrib. Paham maksudnya? Siang harinya. Tapi itu orang-orang kaum muslimin yang ikut perjanjian sudah balik lagi ke mana? Ke kemah. Menang diam, cok ngomong lo ya, menang janjian gitu. Paham ya? Balik ke kemah. Terus datang orang Quraisy marah-marah, "Wahai kalian wahai orang-orang Yasrib, apakah kalian akan mengkhianati kita? Kita ini selama ini hubungan baik, enggak ada masalah. Kenapa kalian menolong Muhammad?" Nah, pada waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul ada di situ. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Ketuanya orang munafik. Iya kan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, hampir-hampir Aus dan Khazraj sepakat menjadikan dia raja. Paham maksudnya? Makanya dia kan sakit hati banget sih sama Nabi itu. Karena gara-gara Muhammad ini aku enggak jadi pemimpin gitu loh. Ada faktor sosial di situ. Ya, tidak semata-mata faktor ideologi. Bisa dipahami ya? Akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang-orang Quraisy ini protes kepada orang-orang Yasrib tadi, marah Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Hei orang-orang Quraisy, enggak mungkin kaumku melakukan itu tanpa sepengetahuanku." Paham gitu ya? Kalaupun mereka melakukan itu pasti musyawarah dulu sama aku. Gak mungkin, gak ada pertemuan itu. Ditolak sama siapa? Tenang, saya yang nanggung. Abdul bin Usul bilang, saya pemimpin mereka. Gak ada perjanjian kayak gitu-gitu. Padahal ada. Ketika ngomong, gak ada. Mantap gitu, karena dia itu menganggap dirinya adalah pemimpin apa? Ya, itu sahabat-sahabat yang tadi malam ikut perkumpulan itu. Saling melihat satu sama lain. Seakan-akan ngasih kode. Diam, jangan apa? Jangan bicara. Akhirnya apa yang terjadi? Percaya orang Quraisy yang ngomong siapa? Pemimpinnya. Tapi masih menyisakan keraguan karena suara itu malam-malam jelas. Masih ragu-ragu dan ternyata keraguan itu terbukti. Waktu di akhir-akhir itu ada dua sahabat Nabi yang ikut apa? Ikut Bai'atul Aqabah yang kedua ini tertinggal, namanya Sa'ad bin Ubadah. Terkenal Sa'ad bin Ubadah ini, pendekar kaum Khazraj. Dan juga Al-Mundhir bin Amr ketahuan, oh ini orang yang ikut apa? Bai'atul Aqabah, diam-diam menghindar dari rombongan dia. Ketahuan lah intinya, indikasinya jelas, dikejar sama kafir Quraisy, ditangkap, lemes mau dipukuli, diikat tangannya. Ketahuan seorang Quraisy. Orang Quraisy ini namanya Mut'im bin Adi, laki-laki Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi mengatakan, stop, kalian jangan apa-apain dua orang ini, bahaya loh. Karena kalian ini orang Mekah. Orang Mekah itu kalau mau dagang mesti akan ke Syam. Kalau ke Syam mesti melewati. Sudah, jangan dibiarkan ini. Karena gak boleh main hakim sendiri, kabarnya gitu lah. Nah, Mut'im bin Adi orangnya, dalam tanda kutip ya, baik. Dia juga yang kemarin memberi suaka kepada siapa? Rasulullah, sehingga Rasulullah ketika selesai dari Taif, masih ingat? Bisa kembali ke Mekah atas suaka siapa? Mut'im bin Adi. Maka insya Allah seingat saya, Rasulullah ketika perang Badr ngomong, nanti kalau kalian bertemu Mut'im bin Adi, jangan dibunuh. Karena termasuk orang baik, dalam tanda kutip. Karena pada dasarnya gak ada orang kafir baik. Cuman ini baik dari sisi apa? Sosial aja. Itu ya, selesai. Inilah menjadi cikal bakal pada pertemuan akan datang tentang mulailah hijrah. Karena yang di Madinah sudah siap, betul tak? Sahabat-sahabat sudah mulai banyak masuk Islam, banyak rumah-rumah yang kemasukan Islam, maka sudah disiap untuk dihijroi. Maka pada pertemuan akan datang kita akan bahas hijrah. Tapi bukan Rasulullah yang hijrah. Siapa yang hijrah? Para sahabat. Karena Rasul belum diperbolehkan apa? Hijrah. Jadi yang berangkat semuanya berangkat kecuali yang belum berangkat Rasulullah sama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sudah siap-siap. Sudah mau berangkat, datanglah Rasulullah. Nah, apakah kamu mau berangkat wahai Abu Bakar? Iya ya Rasul, jangan dulu. Aku belum dapat izin apa? Nah, makin nanti kan ceritanya kan para sahabat semuanya sudah hijrah ke Madinah, baru Rasulullah tertinggal sama siapa itu? Abu Bakar sampai dikejar-kejar ke gua apa? Ke gua apa namanya? Ke gua Sur. Ya, jadi di Mekah kalau ke utara ke Madinah, ke utara lagi mana? Syam. Kan gitu kan? Logikanya kalau mau hijrah dari Mekah ke Madinah berarti ke utara apa ke selatan? Ke utara. Tapi kalau para sahabat langsung ke utara. Yang terakhir kan Rasulullah. Itu Rasulullah enggak langsung ke utara. Rasulullah ke selatan dulu. Sembunyi di gua. Karena kalau langsung pasti tersusun. Rasulullah caranya ke selatan dulu, ke gua 3 hari. Bagaimana prosesnya luar biasa itu nanti saya terangkan. Setelah itu Rasulullah enggak langsung ke utara. Rasulullah ke barat dulu. Sampai pesisir. Laut apa? Laut Tengah apa Laut Samudra Pasifik? Laut apa? Laut Merah. Ya Allah, demi enggak suka geografi dulu. Ya. Laut Merah itu laut yang memisahkan antara Jazirah Arab dengan Afrika. Antum lihat peta setelah ini. Mana Laut Merah itu? Laut Merah itu juga yang paling utara digunakan untuk Nabi Musa nyebrang dari Mesir ke Syam dari kekejaran apa? Kejaran Fir'aun. Lihat Laut Merah itu. Ya. Tayib, insyaallah akan kita jelaskan ya, tentang detailnya masalah hijrahnya Rasul dan para sahabat. Ada pertanyaan silakan kalau ada. Bismillah. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah enggak ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama paham semuanya. Yang kedua terus pengen mulai semuanya ya. Semoga bermanfaat insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.